Tiada kata seindah bahasamu yang diucapkan kepadaku. Setiap kata dari bibirmu itu membuat aku rasa ngilu. Jangan aku dirayu kerana aku tak mau pada dirimu yang berselindung di sebalik kata bermadu. Puas ku melarikan diri, tak mau ku bertemu lagi dengan si dia yang pernah ber. Yeah.